pasti datang. Percayalah teman-teman. Kalau sudah ada Ramadan, pasti ada raya. Betul kan? Hari ke hari halal bihalal tiap tahun ini menandakan umur kita semakin berkurang. Mati hal yang biasa. Setelah mati apa cerita? Masuk ke dalam tubuh. Saya jamin kalau orang yang beriman dan beramal soleh, kalau dia mati, jangankan ditanya malaikat, jangankan ditanya enggak. Orang kalau punya amalan mati enggak disiksa, enggak ditanya juga. Dalam hadis Rasulullah dikatakan kalau orang mati masuk dalam kubur, setelah 7 langkah orang terakhir meninggalkan dia, maka orang ini didatangi dua malaikat, mayat didatangi. Maka malaikat pertama dari atas kepala. Malaikat belum nanya, sholatnya datang. Aku sholat yang dikerjakan orang ini. Maka malaikat pindah ke sebelah kanan. Puasanya datang, aku puasa yang dikerjakan orang ini. Malaikat pindah ke sebelah kiri. Aku zakat yang dikerjakan orang ini. Malaikat pindah ke sebelah kaki bawah. Aku haji mabrur yang dikerjakan orang ini. Otomatis malaikat tak bertanya. Yang menjawab langsung sholat ibadah. Saya bilang, kesimpulannya, orang yang beriman dan beramal soleh, kalau mati jangankan disiksa, ditanya juga enggak. Karena amal langsung datang, menjadi tameng. Dari atas sholat, sebelah kanan dalam hadis Sahih Bukhari itu. Dari sebelah kanan itu puasa, sebelah kiri zakat, kaki haji. Datang bapaknya tanya, Ustaz, tanya. Iya Pak, apa pertanyaannya Pak? Saya sholat sudah Ustaz, aman dari atas kepala Ustaz. Saya sudah puasa, aman sebelah kanan Ustaz. Ya, saya sudah zakat, aman sebelah kiri Ustaz. Cuma saya belum haji Ustaz, tidak ada duit. Bagaimana Ustaz? Aman Pak. Kenapa? Ada amal pengganti haji. Allah itu tidak kejam. Allah itu tidak otoriter. Allah itu kasih alternatif dan solusi. Orang Islam yang laki-laki yang tidak pergi haji, belum sanggup pergi haji karena dia tidak punya uang dan belum sanggup, maka 4 kali dia berturut-turut melaksanakan sholat Jumat sama dengan haji mabrur. Paham? Kata Nabi, sholat Jumatnya 4 kali orang yang miskin itu haji. Jadi sholat Jumat itu hajinya pakai miskin. 4 kali berturut-turut. Selesai. Ya Ustaz, itu laki-laki, kata perempuan pula. Macam mana saya Ustaz? Haji belum, kata ibu ini. Saya juga tidak. Saya kan laki-laki, ya perempuan tak. Bisa sholat Jumat, tenang tuh. Tetap itu Pak, disiksa dari itu. Kata Nabi, haji mabrur seorang istri itu taat kepada suami. Taat kepada suami. Ditanya lagi, saya macam mana Ustaz mau taat kepada suami, kata ibu ini. Saya banyak jemaah ibu. Macam mana saya mau taat sama suami? Saya puasa, suami saya tak puasa, disuruhnya saya ingin sarapan. Saya puasa, itulah Ramadan. Ini cerita ibu-ibu betul, tapi tak boleh saya bilang siapa ibu waktu kan gitu kan. Kalau saya bikin kan jadi lima. Semana Ustaz, saya Ustaz bilang harus taat kepada suami. Apa saya bilang? Bu, tetap taat kepada suami sepanjang ibu tidak diperintahkan untuk melanggar syariat. Jadi macam Ustaz? Bu, suami ibu bilang, bikinkan sarapan, ibadah ibu tambah lagi. Bikin aja bu, Ustaz, ini bang, nasi gorengnya, makan bang ya, ini teh manisnya, tapi sambil doa, ya Allah berilah petunjuk suami ibu ini ya Allah, supaya dia tobat. Nggak sadar-sadar kita bu, tahun depan dia tobat, malah dia pula yang mengingatkan kita. Itu rahasia Allah, jangan pula ibu, ini bang. Dalam hati ibu, mati lah kau. Ini ada istri, Pak. Ada istri. Ini motor istri tahun tadi. Tahun lakinya agak bandar. Semua penyakit laki-laki ada sama dia. Perempuan tidak pernah nolak. Judi seminggu 6 kali. Minum mabuk tiap menit. Ada ini semua penyakit laki-laki hidup sama dia. Jangankan dia minumnya lagi-lagi duduk-duduk. Orang makan nasi aja dia minumnya pakai kampung. Lu ada lu. Ada tetangga saya tuh makan nasi siang minumnya kampung coba. Itu udah tingkat apa? Kan udah jolin lu. Ya. Ibu ini tadi tanya sama Ustaz. Ustaz kapan waktu-waktu makbulnya doa? Oh malam tuh waktu tahajud. Ibu itu doa lah. Malam tahajud. Cuman dia kurang ilmu. Dia doa. Dalam tahajudnya, habis dia sholat tahajud, dia doa. Ya Allah, matikan aja lelaki itu. Dan 6 bulan tak pulang-pulang. Itu waktu yang standar tuh. Maka doa kepada Allah seperti Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim tidak pernah doa yang jelek. 70 tahun tak pernah ditinggalkan anak. Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Di usia yang sudah tua, Nabi Ibrahim tak berputus asa dalam doa. Ya Allah, anugerahkan aku dengan anak yang soleh. Kalau kita sekarang nggak punya anak, dukun mungkin ada 200 yang kita datangi. Akhirnya bernadar, ya Allah kasihlah aku anak bandel pun jadi. Dapat anak bandel, kalau tahu lah kau bandel gini waktu kecil pun cokilah kau. Siapa suruh diminta anak bandel? Awas nadar ya, jadi. Tahu biarlah bandel sehat. Iya. Jangan, biarlah bayi itu yang sehat. Betul kan? Nah, tapi mana tadi? Cerita tadi? Hah? Anak? Bukan, bukan seluruh anak bandel. Ah, tahajud tadi aku. Tahajud. Ya Allah, suamiku udah 6 bulan gak pulang. Uang makan pun udah 100 kali ya Allah gak ngasih. Udah ada pula lagi wanita yang lainnya. Matikan aja lelaki itu. Makul, mati lagi nyambi. Ibu ini yang paling keras nangis. Tahu Pak, kalau perempuan itu mati lakinya dia nangis, percayalah Bapak, perempuan itu, istri itu bukan nangiskan lakinya yang mati. Dia menangiskan dirinya sendiri. Bapak pikir kalau lakinya mati, ibu itu nangis, yang dipikirkan, ya Allah kok mati lelaki itu ini belum ramah? Tidak. Yang menangis itu, ya Allah janda aku. Nangis kita sendiri kata. Macam mana yang laki yang gadis pun banyak berkira awak pun siapa yang mau. Itu udah pengen uang tak ada, istri pula kerajaan gak kaya banyak yang menerima. Bu, 4 doa istri kepada suami. 4, malam ini saya ajarkan 2. 2 lagi, panggil lagi saya yang akan datang. Ibu itu kan kalau nengok sinetron itu bukan enak ceritanya, enak gantungnya. Iya kan ya Pak ya? Iya, ini. Saking dia tak sadarnya, pandangan yang baik ya, sekarang dia pura-pura. Pandangan baik, itu tetap dia pun nengok dia. Tentang kali itu, dia seruncuk, iya sekarang dia pun nengok dia tak sih. Pandangan baik. Itu kan permainan aja lah ibu. Dan kalau dia seorang baik, suka nyapu pasang, itu penjahatnya. Yang kita nengok di TV itu tidak benar. Yang orang baik disuruh jadi orang jahat perannya, yang orang jahat disuruh jadi orang baik. Yang baik itu lagi ibu juga. 2 saya kasih doanya. Ada 4 doanya ini habis. Yang 2 lagi Ustaz, panggil lagi alam jalan ke rumah. Itu nek wani. Tengkono wis jawab kan piro. Ini udah enggak zamannya Pak, malam ya SPWP, waktu malam gila apa? Gila. Gila-gila malam kan ada istilah SPWP. Nomor piro mari piro. Ya kan? Jadi ada orang yang itu dibayar salah Ustaz. Ya enggak lah, orang memang itu kapasitas dia kan gitu. Nah, doanya 2 saya kasih. Yang pertama doanya, ya Allah. Tengah malam naikkan pangkat dan jabatan suami dia. Doa yang makbul, doa istri kepada suami makbul, doa suami kepada istri makbul. Karena karomah itu ada pada diri suami, ada pada diri istri. Karomah kita tak ada pada istri kita. Tidak usah cari tempat lain. Karomah kita ada di tempat istri kita, karomah kita ada di dalam tubuh kita, siapa istri. Karomah ibu, keramat ibu, tidak usah nyari-nyari keramat kata tidak. Keramat ibu ada di suami. Senangkan keramat ibu. Bapak senangkan istri dapat keramat. Ibu senangkan suami dapat keramat. Maka doanya malam, ya Allah, naikkanlah pangkat suamiku ya Allah. Sekarang ini dia baru golongan 2, jadi karena dia jadi kepala bagian. Kan gitu? Kepala bagian, bukan golongan. 40.000 doa tadi. 40.000, 40.000 jadi kepala bagian. Nah, ibu tengok, ini udah kepala bagian. Ibu jangan terus tutup doa. Ini udah kepala bagian, alhamdulillah. Doa itu lu mampu. Apalagi sempat tadi. Naiklah bapak tadi kepala bagian. Biasanya satu hari dari ngasih uang Belanda, 30.000 sebelum kepala bagian, satu hari 30.000. Ini nanti udah kepala bagian kok masih 30.000. Ibu jangan terus uzon. Jangan berusaha tanya kepala bagian, masa masih 30.000. Ya, mungkin gaji belum naik, Bu. Jabatan naik, gaji belum naik. Ibu doa lagi. Ya, Bu. Naikkanlah gaji suamiku. Bukakanlah pintu hati manajemen. Yang mau buka hati manajemen itu bukan ibu, maka demo-demo. Itu malah bodoh manajemen. Betul, Pak, ya? Iya. Dulu kita sudah naik gaji, enggak makin gondok. Kalau kayak saya, saya cuma orang kaya. Demo-demo itu pala saya. Tapi kalau Allah yang suka. Ya Allah, bukakanlah pintu hati manajemen kami supaya gaji suami suku dinaikin. Dibukakan Allah tengah malam tuh. Manajemen itu. Iya, yang gaji Pak Umar kok belum dinaik. Kan udah kapak. Itu kan Allah yang ber. Iya kan? Besoknya naik gaji. Alhamdulillah. Suamiku ngasih lagi, dek, naik gaji dek, enggak 30.000. Maksud saya lah kok ngasih istri satu hari 50.000. Dan kalau lagi naik gaji, ya. Terkabul doa ibu, yang dua lagi tahun depan. Doa istri sama suami, ada dua lagi. Yang, bu, malah yang intinya ini ibu, yang dua lagi ini. Tadi baru mendahulu, yang dua ini intinya. Dia dipanggil lagi, saya guru saya bilang sama saya, Allah Subhanahu wa taala mesti jamaah kalau ceramah jangan kau habiskan buat satu malam itu. Ini pesan guru saya. Kenapa Ustaz? Kalau kau habiskan satu malam kau nanti habis bahan enggak dipanggil lagi. Dan itu dia bilang lagi, jamaah kalau ini pesan guru saya, kalau ceramah yang enak. Kenapa biasanya kalau kita ceramah enak, amplopnya ditambahin. Gitu. Ya, itu guru saya. Terus biasanya kue-kue juga dibawain. Cuma jangan pakai rantang, Bu. Itu ada orang, asal ustaznya ceramah, dikasih bawa rantang. Asal lagi, mah, kasihan ustaz ini, dapat gelar ustaz mana, ustaz Hasan Hasan mana, jam rantang. Jadi begini, kenapa ada nama Hasan Rantang? Karena Ustaz Hasan banyak. Ada Hasan Mahzud, ada Hasan Ridwan. Terus Ustaznya kasihan tangan. Ustaz adalah Hasan Rantang. Kenapa? Setiap hari Jumat, dia pulang dari unit, dia merantang. Jemaahnya kasih lontong dalam rantang. Besok Jumat lagi, dia ngantar rantang lagi. Ngantar kepada jemaah yang masih dulu. Terakhirnya dari Jumat, Ustaz ini pergi balik bawa rantang. Ustaz namanya Hasan, bilanglah Ustaz Hasan Rantang. Islam melarang memberikan nama yang orang tak kenal. Contoh, ibu tak boleh bilang, kan misalnya ibu punya teman, orangnya hitam. Terus ibu kasih nama si Adi, Adi banyak Adi mana? Adi keling. Tak boleh. Kalau si Adi itu sakit hati tak boleh. Quran bilang tak boleh kasih nama seperti itu. Quran larang. Quran larang. Kalau ada orang namanya dua atau tiga namanya sama, yang pertama sebutkan namanya itu dia dari bapaknya. Ati ada empat di kampung ibu. Ati mana? Ati Hasan, karena anak Pak Hasan. Ati mana? Rupanya yang empat ini namanya Ati, empat-empatnya Ati. Empat-empat bapaknya Hasan. Iya kan? Ati Hasan mana? Nah, baru ke sukunya, ke daerahnya, Pak. Ati Hasan Aceh. Kebetulan empat-empatnya Ati Ahmad Aceh. Nah, ayo, gimana? Hah? Dalam pula. Ati Hasan mana? Ati mana? Yang tak boleh. Ati mana? Ati pendek karena pendek. Ati mana? Ati kelir karena hitam. Ya, jangan. Tak boleh. Sebutkan kenisbah orang tuanya atau kampungnya. Ini kan kita kadang-kadang banyak berantem kadang-kadang benar. Orang Jawa berantem sama orang Batak kadang-kadang benar. Apa kata orang Jawa sama orang Batak? Dasar kau Batak, orang Jawa. Datang suara, dasar kau Batak, kata orang Jawa sama orang Batak. Dasar kau Jawa, Batak, Jawa, Batak, Jawa, berantem. Padahal kan sama betul kalau itu dasar kau Batak, kata orang Jawa. Oh no, kan selesai kan? Jawa kau, gimana? Kan selesai kan? Betul kan, Pak? Kita ini banyak marah-marah betul bilang orang. Contoh saya Ustaz. Kenapa saya ngajian terus Ustaz juga? Saya Ustaz. Kalau Ustaz jalan itu tidak ada apa-apanya. Anak kemarin suri. Saya pernah kedua umur dalam muda. Saya serapang dari umur tahun 87 masih juga satu dia ini terang. Jadi kan ada orang yang bilang, Ustaz, dibilang Bapak, di sana Bapak Ustaz tidak ada apa-apanya anak kemarin suri. Dia mengharapkan saya marah. Terus Ustaz, kata Bapak itu, Ustaz tidak ada apa-apanya anak kemarin suri. Betul itu dibilangnya. Kaget ya, orang. Dia saya marah. Betul. Loh, kenapa Ustaz? Yang pertama saya tidak ada apa-apanya dari Tauhid berarti yang punya apa-apa itu Allah. Yang kedua saya anak kemarin, saya berharap saya anak kemarin tidak ada dosanya kalau masih masuk surga. Menungin orang. Jadi satu ketika, seorang ulama, ini untuk menstabilkan mental dan emosi kita ya. Satu ketika ada seorang ulama, dia lagi ceramah, muridnya bilang, bukan muridnya, orang lain. Tuan munafik, Tuan tidak benar, Tuan cuma bisa ngomong, Tuan tidak mengamalkan, kata orang yang benar. Apa kata si ulama ini? Marah itu, Pak. Dia angkat tangan. Ya Allah, kalau benar yang dibilang orang ini, ampunkan dosaku. Kalau salah yang dibilang orang ini, ampunkan dia. Itu didapat dari tasawuf. Hati. Kalau kita digitukan orang, Pak, dan terbawa kepala bagian dan otak, naik bang gua. Lepok. Coba kita, kok dasar kepala pimpinan yang takut? Apa? Kalau memang benar yang dibilangnya ya Allah, perbaiki diri. Kalau memang tidak benar, perbaiki diri. Makanya sebenarnya semakin lama kita belajar akan menstabilkan emosi kita. Jangan cepat-cepat marah. Jangan cepat-cepat marah. Ya. Suatu ketika Umar bin Khattab berkunjung di Khalifah, dia keliling. Kalau sekarang istrinya berusukan. Tengah malam, tapi berusukan di tengah malam. Enggak, disorot pakai TV. Berusukan Umar. Suatu ketika Umar lewat di sebuah rumah yang lampunya sudah redup-redup, rumahnya sudah agak mau jembat. Ada orang nangis. Ada suara anak-anak nangis di dalam. Umar ngintip dari lubang kecil. Ada orang nangis. Anak-anak empat nangis. Di tengah Umar, seorang ibu sedang memasak gulai. Maka Umar pun masuk. Kenapa ini anak-anak nangis? Tuan, ini anak saya nangis menunggu masakan saya. Kenapa ibu masak? Nggak, dari tadi saya tengok, nggak siap-siap masakannya. Nggak masak-masak, Bu. Tuan tahu yang saya masak ini apa? Yang saya masak ini bangkai. Saya tak bisa makan. Kami tak ada makanan. Yang saya masak ini bangkai. Saya masak ini hanya supaya anak saya jangan nangis. Saya bilang sebentar lagi nak masak. Sabar lah anak, sebentar lagi. Palang ini tidak bisa dimakan, ini bangkai. Nangis, Bu. Inilah sejak Umar memimpin. Umar ini memang tidak betul. Dia tidak tahu Umar. Itulah sudah Umar ngomong, kami jadi orang miskin, kami susah makan. Dia ngomong di depan Umar. Kalau kita kayak gitu, habis ibu ini kita gulai. Malah kamu marah dengan itu tidak. Umar tidak marah dengan itu. Oh iya Bu, berarti sejak Umar memimpin, ibu jadi susah, ibu tidak makan gara-gara Umar. Iya, kata Bu. Umar pergi ke Baitul Mal malam hari. Dia ambil gandum satu kuni, dia angkat sendiri. Apa kata karyawan-karyawan yang lain? Tuan, biar kami, wahai Amirul Mukminin, biar kami yang angkat ini gandum. Tidak. Ini salahku. Dia bilang dia tidak makan gara-gara aku. Maka aku bertanggung jawab kepada Allah. Biar aku yang angkat. Ini pemimpin yang bagus. Karena kita kan enggak, begitu kita apa kita marah, emosi, jangan suka emosi. Selalu-selalu yang umat Islam itu enggak begitu. Umat Islam itu damai. Umat Islam itu cinta kepada yang lain. Dan mati. Kita lagi mati, coba lagi mati. Udah. Kalau ibu beramal tadi, mati tidak disiksa. Nah, saya mau kasih amalan terakhir. Apa yang kita lakukan kalau ada saudara kita yang mati? Saya banyaknya orang kajinya udah tinggi, tapi ada yang mati dia nggak tahu buat apa. Sampai satu ketika saya pernah ikut orang. Saya kalau malam sering ditelepon orang kalau ada yang mati, ada yang mau mati. Ustaz, tolonglah ke rumah, jam itu malam. Orang tua saya udah mati, Ustaz, tolonglah Ustaz, kajinya bengkok. Tidak tahu aku. Sampai sekarang sering kali, Ustaz ke rumah lah, bapak saya udah tengah-tengah, udah mati. Sampai sekarang ke rumah lah, yang bisa Ustaz ke rumah lah, yang dapat duit. Untuk dibagi Ustaz dulu ada, entah apa rumah lagi. Asal mau mati, telepon aku, tapi itu tugas Ustaz. Tolonglah talqinkan Ustaz, awak talqinkan lawan, itu mau mati. Ya, karena kata Nabi, laki itu mau takut, laki lah. Kalau mati, laki lah, itu mau takut, karena barang siapa yang orang mau mati itu, ucapannya laki lah, itu masuk juga. Laki itu mau ucapkan la ilaha illallah. Ajarkan peringatan la ilaha illallah. Kalau dia mau mati, la wajarkan la. Ini betul kejadiannya di Medan. 20 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu. La ilaha illallah. Diam aja. Mainkan lagi. La ilaha illallah. Tak ada sambutan. Ketiga, la ilaha illallah. Mau. Bukan ucapan dia waktu dia hidup. Jadi orang yang bisa diajarkan la ilaha illallah, kalau dia sering ucapkan la ilaha illallah waktu hidup. Kalau enggak. La ilaha illallah itu waktu kita hidup ini gampang ucapannya. Waktu mati enggak segampang itu. Tapi dijamin Rasul, orang yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya masuk surga. Makanya sekarang perbanyak. La ilaha illallah, banyak dikirim pak. La ilaha illallah, dikirim ke mana? Pejamkan mata, duduk, berduduk, pejamkan ke dada sebelah kiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa Ustaz dikirimnya harus dipejamkan mata? Sedangkan kau pejamkan mata, kau bisa tak ingat Allah, apalagi tak kau pejamkan. Ditengoknya dinding. Macam orang ini bisa dengar. La ilaha illallah itu bisa menolak diri. Ukurannya dinding ini jangan warna kuning. Untuk mana yang punya rumah? La ilaha illallah. Apa yang ditengok itu yang berucap. Itu maksudnya orang-orang ahli zikir dulu disuruh kalau kita zikir pejamkan mata. Karena mata kita ini itu apa yang kita lihat juga kita pikirkan. Maka disuruh pejamkan supaya kita konsentrasi fokus. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya kan? Kok goyang-goyang Ustaz? Kanan kiri. Ya, macam mana gue enaknya mau atas bawah kok sebab hati pokoknya. Itu kan sebab hati. Cuma tekan dikit di ember. La ilaha illallah. Antuk. Tangan diam aja. Zikir tuh tangannya gini. Nih, tangannya diginikan. Kenapa diginikan? Supaya jangan geratil tangannya. Ini dia sambil mikir. La ilaha illallah, tangannya ke baju kawannya sebelah. Anak kayak perempuan mana? La ilaha illallah, makanya orang zikir itu ulama yang lebih parah kayak gitu itu sudah betul. Pejamkan mata, tangan, konsentrasi, jangan lasa. Supaya hati ingat kepada Allah. Ini enggak mata melek. Apa yang ditengok lah. Ini. Nah, kuping tuh yang tutup juga. Kenapa dikuatkan Ustaz? La ilaha illallah. Tuhan tuh kan enggak peka. Betul. Kenapa dikuatkan? Supaya enggak dengar suara yang lain. Kalau pelan-pelan. La ilaha illallah. Pelan. Ya kan? Dengar orang goreng. Goreng yang punya rumah wirid. Ya kan? Kuping goreng apa bisa? Ya. Sikir kok kiri bisa goreng apa bisa? Maka itu keras kan, dia sudah betul yang kita kan ulama-ulama itu sudah betul guru-guru mereka, guru-guru satu benar. Pejamkan mata supaya enggak nengok yang lain. Kenapa yang kita nengok itu disebutkan hati? Maka pejamkan mata. Tangan disuruh gini. Kenapa? Supaya jangan gratil itu tadi. Dekat horden pula dia. La ilaha illallah, ngerabai horden. Kasar. 13.000 semeter. Oh, kok disambung lebih murah. Dia la ilaha tapi bikin sebarang mana bikin horden itu keletakannya gratil. Makanya suruh gini sama ulama tadi. Disuruh genggam. Nah, mata pejam, tangan genggam. Kok dikuatkan Ustaz? Supaya kau cuma dengar suaramu, enggak dengar yang lain. Ya tadi. Iya kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sereng katanya. Ubi goreng? Ah, enggak lah, enggak mungkin. Masak kepala bagian ubi goreng. Ini pisang ini. Iya, pisang apa ya? Pikir mikirin pisang. Jadi nomor mati. Yang pertama bu, Pak, kalau ada mati. 9. Saya kasih amalan. Yang pertama talqinkan. Jangan takut menalqinkan orang mati. Kalau udah mati talqinkan. Kalau udah mati enggak perlu talqinkan lagi. Udah masuk kubur enggak perlu. Yang disuruh Rasul itu orang yang mau mati. La ilaha illallah telinga kanan. Ada sebelum. Saya kasih malam ini. Enggak usah nanti tahun depan. Karena saya tahu mungkin ada yang mau mati. Ya pasti lah ya, siapa ya kan ada kan? Ada satu doa sebelum kita talqinkan orang. Nanti buka. Surat Al-Isra 79. Ya. Rabbi adzkirni mudzakkara sidqi wa akhrijni mukhrija sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Di sana di ayat ada qur rabbi, qulnya dihilangkan karena katakan. Jadi langsung ke doa. Rabbi adzkirni. Jadi kalau kita mau mentalkinkan orang pakai doa itu. Kenapa? Rabbi adzkirni mudzakkara sidqi. Ya Allah, masukkan aku dengan cara masuk yang benar. Kita harus masuk ke alam orang yang mau mati. Orang yang mau mati hidup di antara dua alam.